Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa di malam hari ini melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita masih dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Kita semuanya harus mengambil bagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya selaku seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban yang sama untuk mempelajari dan mendalami agama Allah, terlebih khusus ilmu agama yang menyangkut ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Wajib hukumnya itu. Oleh sebab itulah ya, untuk orang-orang yang ingin mendalami agama Allah juga harus membekali, menghiasi dirinya dengan adab-adab, dengan perhiasan-perhiasan yang dengannya akan membuat ilmu itu akan semakin menawan, semakin menarik, semakin indah. Dan alhamdulillah masih dalam sub pembahasan adab seorang penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Masih berkaitan. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri? Ini nih yang masih menjadi pembahasan kita. Dan insyaallah ta'ala ini poin yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah di poin yang ke-15. Kata beliau, as-sabat wat-tasabbut. dua kata yang kalau kita dengar secara sekilas itu mirip, as-sabat wa tasabbut. Insyaallah penting nih ya, sabat dengan tasabbut, kokoh ya di dalam pendiriannya, teguh, itu namanya sabat ya, as-sabat, keteguhan, kekokohan. Wat-tasabbut ya, selektif, sampai yakin betul kebenarannya, apa yang dia dengarkan itu gak serta-merta dia sebarkan, apa yang dia dengarkan enggak serta-merta dia menyikapinya. Itu namanya tasabbut, cross check dulu. Subhanallah, ini dua perkara, dua perhiasan yang bukan saja harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, bahkan kita semuanya sebagai seorang muslim dan muslimah, kita semuanya butuh dengan kedua sifat ini, as-sabat, kokoh, teguh di atas kebenaran, kemudian tasabbut, cross check, selektif betul ya, sampai yakin dengan kebenarannya. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, tahalla bithabat wattathabbut, maka berhiaslah dengan keteguhan, kekokohan. Ini merupakan sebuah gambaran sikap untuk senantiasa berada di jalan petunjuk, berkomitmen penuh untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran ya, sabar dengan berbagai macam konsekuensinya ya. Surga itu mahal jemaah sekalian, berat ujian-ujian yang akan didapatkan bagi orang-orang yang ingin tetap kokoh di atas agamanya. Sesuatu yang berat, sesuatu yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. La siyama, kata beliau kemudian, terlebih khusus, la siyama fil mulimmat wal muhimmat, terlebih khusus dalam perkara-perkara yang sifatnya darurat dan sangat penting ya, terlebih khusus keadaan yang sifatnya darurat dan sangat penting. Wa minhu, dan termasuk pula as-saburu wath-thabat fit talaqi wa tayyi as-sa'at fit talab alal asyikh fa inna man thabata nabat. Subhanallah, kata beliau, termasuk juga ya untuk sabar dan teguh di dalam bertalaqi, di dalam belajar di hadapan gurunya kita, syekhnya kita, butuh kesabaran, butuh kekokohan, butuh keteguhan. Nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya. Demikian pula bersabar menjalani putaran waktu di dalam belajar di depan seorang guru. Belajar itu jemaah sekalian, menuntut ilmu agama itu butuh waktu, butuh waktu. Subhanallah. Di antara penyakit yang membuat seorang penuntut ilmu terjungkal ketika belajar agama adalah karena sifat dan sikap buru-burunya dia, isti'jalnya dia, ya, ingin kumpulkan ilmu agama dengan instan, ya, cepat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu penyakit, dan itu merupakan salah satu talbis, perangkap dari perangkap-perangkap syaitan bagi seorang penuntut ilmu. Kurang sabar di dalam menuntut ilmu, beragam cobaan itu ketika belajar agama, mulai terkadang dari sikap guru kita, iya, namanya manusia, terkadang ada perangai sesuatu yang mungkin kurang pas di hati kita, kita maklumi, kita sabar. Belum lagi cobaan dari arah makanan, ya, alhamdulillah kita di Indonesia, coba kalau belajar di, ya, negeri-negeri Arab ataukah yang lain, itu belum tentu makanan pas dengan lidahnya kita, ya. Belum lagi faktor cuaca daerah setempat, belum lagi faktor dari teman-teman, itu luar biasa tuh. Sebelum belajar agama, akrabnya luar biasa, ya, sahabat luar biasa. Giliran masuk pondok, satu ma'had, mulailah setan bermain di situ. Karena setan nggak tahu ini mau jatuhkan penuntut ilmu ini dari arah mana, ya. Ibadahnya, masya Allah, ya. Puasanya, masya Allah. Semangat belajarnya, masya Allah. Ada satu celah, tahrij, adu domba. Itu banyak sekali kita temukan. Ya. Sampai-sampai ngomong, banyak tuh yang ngomong. Kok bisa, ya? Baru di sini nih, saya merasakan ketika belajar ada perkara sepele saja dengan teman, itu rasanya luar biasa mengganggu pikiran dan mengganggu hati saya. Betul-betul gak bisa konsentrasi lagi belajar karena ada satu perkara aja dengan temannya. Luar biasa bagaimana syaitan itu perkara kecil dibuat sedemikian rupa sehingga para penuntut ilmu itu tidak merasakan kenyamanan lagi ketika belajar, tidak merasakan konsentrasi, akhirnya ujung-ujungnya lebih bagus pindah aja lah, pindah pondok, ya. Akhirnya apa? Aduh, lebih bagus pulang daripada saya di sini terus tersiksa batin saya. Beragam. Ini kalau nggak disadari oleh seorang penuntut ilmu bisa terjungkal dia, putus, langsung ngambil cuti, pensiun dari menuntut ilmu agama. Makanya ketika belajar itu betul-betul dibutuhkan mental yang kuat. Harus tahan banting, ya. Seraya terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man thabata nabat. Karena barang siapa yang kokoh, maka sungguh dialah yang akan tumbuh berkembang dengan hasil yang terbaik. Ya. Man thabata nabata. Siapa yang kokoh, siapa yang teguh, ya, maka dialah yang tumbuh berkembang dengan hasil yang terbaik. Jadi nggak jarang tuh, ya, teman satu pondok dulunya ternyata karena ketidaksabarannya dia, ya, karena sikap terburu-burunya dia, ya, temannya terus, ya, naik dari satu kitab ke kitab yang lainnya, dia malah putar arah. Ini merupakan perkara yang harus betul-betul diperhatikan, terkhusus para penuntut ilmu kokoh, ya, yeah. Belajar itu sekali lagi butuh kesabaran, belajar itu sekali lagi butuh waktu. Waktu. Ya. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sabar, kekokohan, keteguhan dari seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, itu sangat-sangat dibutuhkan untuk tetap tegar kokoh di atas jalan kebenaran, di atas prinsip-prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mudah terbawa arus. Makanya di antara doa yang selalu dan selalu dipanjatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini insyaallah taala telah kita hafalkan. Ya, apa kata beliau? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Jangan lupa baca doa ini. Jangan merasa yakin akan selalu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu jemaah sekalian datang beragam bentuknya di setiap waktu dan zaman. Jangan merasa selalu merasa aman, jangan, na'udzubillah. Ya, jangan. Kita semuanya butuh untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya fitnah itu, sampai-sampai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka kifa'il lailil mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dorongan, hasungan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kalian sebelum ya datangnya fitnah yang datang menyambar seperti potongan kegelapan malam. Di pagi harinya orang tersebut masih berstatus sebagai seorang muslim, di sore harinya sudah kafir. Ini kafir hakiki, diterangkan oleh para ulama, kafir di situ kafir hakiki, al-ma'ruf, yang sudah diketahui, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ataukah di sore harinya masih berstatus sebagai seorang muslim, di pagi harinya sudah menjadi orang kafir? Apa sebabnya? Menjual agamanya. Subhanallah. Beragam bentuknya. Ya, subhanallah. Itu gambaran bagaimana dahsyatnya fitnah tersebut. Makanya kita butuh. Jangan merasa tenang-tenang saja. Yang penting saya sudah tahu. Yang penting saya sudah mengenal dakwah sunnah ini. Yang penting saya ahlu tauhid, mengenal tauhid. Jangan, itu bukan jaminan. Butuh kita untuk selalu mengangkat tangannya kita, berdoa, meminta ke istiqomahan, keteguhan, kekokohan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini penting jemaah sekalian. Kemudian perkara yang kedua tadi apa? At-tasabbut. Ini enggak kalah pentingnya. Perkara yang tidak kalah pentingnya. Ya. Tasabbut, upaya mengecek informasi yang kita dapatkan. Ya. Benar-benar yakin sesuai dengan kenyataannya. Apa benar? Cross check dulu. Cross check penting. Ya. Dan ini juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika seorang fasik tersebut datang membawa sebuah berita, ahli qiraah di kota Madinah itu membacanya fatathabbatu. Kalau di sini fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ahli Madinah qurra'nya itu membaca dengan qiraah yang lain, fatathabbatu. Cek dulu. Cek. Kalau ada orang yang fasik membawa sebuah berita, informasi, maka dicek, diteliti terlebih dahulu. Ya. Fatabayyanu fatathabbatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kalian tidak menimpakan sebuah musibah kepada sebuah kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kalian menyesal sendiri akibat perbuatan kalian tersebut. Wah, luar biasa ini jemaah sekalian. Ya, dibutuhkan ketenangan ketika mendengarkan sebuah berita, informasi dari siapapun. Dari siapapun, terlebih khusus dari orang-orang fasik, maka betul-betul di cross check dahulu. Di cross check, dicek kebenarannya. Ya. Diteliti dengan seksama. Bahkan Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, jemaah sekalian, ya, ketika mengomentari paragraf ini dari apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, hadza ahammu ma yakunu fi hadhihi al-adab. Ini perkara yang betul-betul penting dalam permasalahan adab ini. Wa huwa tathabbut fi ma yunqalu min al-akhbar, yaitu bersikap teliti dari kabar-kabar, informasi yang dinukilkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita. Ya. Fal akhbar idza nukilat fala budda an tatathabbata awwalan. Maka berita-berita, informasi-informasi yang dinukilkan itu harus dicek terlebih dahulu. Hal shahhat amman nukilat ilaihi aula. Ini tahapan-tahapannya, perhatikan baik-baik. Kalau ada informasi yang kita dapatkan dari seseorang, apalagi berkaitan dengan saudaranya kita, maka dicek terlebih dahulu, kata beliau, ya. Awalan, hal shahhat amman nukilat ilaihi aula. Apakah betul? Ya. Apakah betul berita yang dinukilkan tersebut berasal dari orang itu? Katanya si Ahmad demikian dan demikian. Cek dulu si Ahmadnya, betul enggak Ahmad yang katakan demikian? Itu yang pertama. Ya. Thumma idza shahhat fala tahkum bal tathabbat fil hukm. Farubbama yakunu al-khabaru mabniyun ala aslin tajahaluhu anta fatahkumu annahu khata'un wal waqi' annahu laysa khata'un. Ya. Kalau sudah benar, sudah dicek, wah ternyata memang si Ahmad ngomong begitu. Ya. Kata beliau, falatahkum. Maka jangan tergesa-gesa untuk memberikan hukum. Jangan untuk tergesa-gesa memvonis. Ini belajar kita ini semuanya. Ya. Kalau semuanya bersikap tenang, enak kehidupannya kita. Berapa banyak perselisihan di kalangan kaum muslimin, berapa banyak ukhuwah persaudaraan itu bisa retak, hancur disebabkan sikap tergesa-gesanya seseorang dari berita yang didengarkan. Coba tenang, tenang semuanya. Tenang, jangan terburu-buru. Itu paling penting. Ya. Subhanallah. Kata beliau, falatahkum, jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk memberikan hukum dan vonis. Bal tathabbat fil hukum, akan tetapi cek dulu, ya cek dulu. Farubbama yakunul khabaru mabniun ala aslin tajhaluhu anta, maka terkadang sebuah berita itu dibangun di atas sebuah alasan yang kamu tidak ketahui. Kenapa dia ngomong begituan? Kenapa dia bertindak begitu? Karena kita enggak tahu alasannya. Ternyata ada alasan-alasan dia yang tidak kita ketahui. Subhanallah. Iya kan? Perkaranya sudah benar itu dari temannya kita. Dia betul-betul ucapkan. Pekerjaan terburu-buru. Ya, sekali lagi, bisa jadi dia mengucapkan ucapan tersebut, dia melakukan perbuatan itu dengan alasan yang memang tidak kita ketahui sebelumnya. Ya. Fatahkumu annahu khata'un. Jangan tergesa-gesa untuk kita menghukumi kamu salah. Ya, kamu salah. Wal waqi' annahu laisa khata'un, dalam kenyataannya itu bukan sebuah kesalahan. Ada alasannya kok. Mengapa dia lakukan itu? Ya. Walakin kaifal ilaju fi hadhihi al-hal? Akan tetapi gimana sih terapi, ya, obat dari permasalahan ini? Kata beliau, al-ilaj, solusinya, antattasila biman nusiba ilaihi al-khabar. Ini penting. Telepon, hubungi, ya, orang yang dinukilkan berita tersebut kepada kita. Ya, tadi kita permisalkan Ahmad itu, telepon si Ahmadnya. Jangan biarkan berita tersebut kemudian mengembang, kemudian terus beredar, kemudian terus berkembang. Jangan, tanyakan, telepon. Apa sih sulitnya telepon? Ya, telepon temannya kita itu. Ya, takul nukila angka kaza wa kaza, fahal hadza sahihun, telah dinukilkan dari kamu demikian dan demikian. Katanya kamu ucapkan ucapan ini, kamu lakukan ini, apa memang benar? Thumma tunakishuhu, kemudian kamu ajak dialog dia. Ya, dialog. Faqat yakun istinkaruka wa nufuru nafsika minhu awwala wahlatin sami'tahu. Terkadang pengingkaran kita terhadap dia, kagetnya kita dengan perbuatan dan ucapan dia, itu kita rasakan terjadi. Loh, kok bisa ya? Kok bisa dia ucapkan? Kok bisa dilakukan perbuatan seperti itu? Ya. Kenapa? Kata Syekh, kenapa kamu kaget? Kenapa kita kaget? Kenapa kita rasanya enggak percaya dengan ucapan dan perbuatan yang timbul dari temannya kita? Kata beliau, li'annaka la tadri ma sababu hadzal manqul, karena kamu enggak ketahui sebab yang dinukilkan tersebut, apa sebabnya teman kita mengucapkan ucapan tersebut, apa sebabnya teman kita melakukan perbuatan tersebut, kita enggak tahu. Wa yuqal, maka sebab itu dikatakan, idza ulima sabab batalal ajab, kalau sudah diketahui sebab maka hilang rasa herannya kita. Oh, ternyata begitu. Kan enak. Tadinya kita ketika dengarkan, kok dia mengatakan demikian? Kok dia membuat perbuatan demikian? Setelah kita telepon, dia terangkan, ya akhi, saya ucapkan ini karena demikian dan demikian. Sudah tahu kita. Menjadi apa? Hilang rasa herannya kita. Oh, Masya Allah. Ternyata demikian toh. Kan enak. Itu solusinya. Telepon. Ya, jangan diam-diaman saja. Ya, kapan selesainya permasalahan tersebut? Ya, yang gentle. Ya, kalau enggak ada pulsa, enggak ada pulsa, ya datangin rumahnya. Kan enak. Itu bukan musuhnya kita. Itu saudaranya kita. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tuh, penting. Ya. Fa in kana ala haqqin wa sawabin fatarji ilaih. Kalau dia benar, temannya kita itu benar, setelah mengungkapkan argumentasinya, sebabnya, maka rujuk kita. Apa sih sulitnya jemaah sekalian? Ya, au yakuna sawab ma'ak fayarji'u ilaih, ataukah kebenaran tersebut di sisi kita? Ya, kita terangkan kepada dia, ternyata ini yang benar. Kita yang benar, ya dia harus rujuk. Ini luar biasa. Subhanallah, sikap lapang dada untuk menerima kebenaran. Coba kalau semuanya berlapang dada, terlebih khusus para dai, para penuntut ilmu, enak, enak. Ya, kalau ada prosesnya, ya duduk di depannya para ulama, mumpung ulama masih hidup. Ya, mumpung para ulama sunnah masih hidup, dudukkan permasalahannya. Ya Syekh, ya, kenapa kami berselisih? Gara-gara ini ya Syekh, ini dan ini dikemukakan. Biarkan Syekh para ulama yang mumpuni dalam bidangnya yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kita salah, lapang dada untuk mengakui kesalahannya kita, untuk kita rujuk. Enak. Lah gimana kalau ada permasalahan dakwah, kalau ada permasalahan agama yang terus menerus tidak terselesaikan, lah nanti kalau ulama-nya mati, meninggal, akan menjadi permusuhan tersebut sampai hari kiamat. Mau kita demikian? Jangan. Makanya ini penting. Ya, tuh kita semuanya rujuk kembali kalau memang kita salah. Lapang dada untuk mengakui kesalahannya kita. Enggak hina kita jemaah sekalian. Tidak ada kehinaan bagi orang-orang yang mau kembali kepada kebenaran, tidak ada. Justru kemuliaan yang akan didapatkan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Orang-orang yang mau jujur, ya, yang mau berlipat lapang dada di dalam menerima dan mengakui kesalahannya, itu penting, harus dimiliki oleh seorang dai, oleh seorang penuntut ilmu, dan kita semuanya selaku seorang muslim dan muslimah. Lapang dada untuk mengakui dan berani mengakui dari apa-apa yang kita terjatuh dari kesalahan tersebut. Ini jemaah sekalian, di sana masih banyak lagi insyaallah taala perkara-perkara yang akan kita uraikan di pertemuan berikutnya. Al manhajus syar'i fit ta'amul ma'al i'ash, sikap manhaj yang benar ketika berinteraksi dengan berita-berita dan gosip-gosip yang beredar, itu akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu.